bahwasanya dia adalah anggota papa umilat yang dipakai fidarji, dari itu abadnya dipakai fidarji aywasal untuk menyambung muamalatul wasal, yaitu muamalatul wasal hamzatul wasal. Jadi awale hamzah kata cuma umilat dipakai fidarji, dari itu untuk menyambung muamalat al-wasal, dimuamalai muamalanya al-wasal ay hamzatu al-wasal. Jadi ja'al hulamu, kalau secara pemakaian dia itu hamzatul wasal ya, tapi pada dasarnya dia adalah hamzatu al-qata. Jadi cuma asalnya dia hamzatu qata, cuma dia dipakai digunakan untuk menyambung bagaimana penggunaannya hamzatu al-wasal. Ini semuanya dalam rangka takfifan, meringankan likasratil istimal, karena banyaknya penggunaan. Karena banyaknya penggunaan sering dipakai, maka mengharuskan bagi dia untuk dibaca dan dibikin dan diletakkan hamzatu al-wasal. Kama hurifatil hamzah, sebagaimana hamzah pada khair yang asalnya akhyar. Akhyar dibuang kenapa? Karena untuk takfif, meringankan, karena sering dipakai. Asawasaru juga asalnya asaru. Fil halata ini pada dua keadaan dibaca litakfif, karena untuk meringankan. Inti ini jadi al-hulam inda khalili, inda khalil dia adalah hamzatu qata, cuma dalam pemakaian dia dibikin taib hamzatul wasal. Taib. Kenapa? Karena dalam rangka takfifan li apa namanya? Likasratil istimal. Wa baqiyatul huruf hamzat wa hamzatu qata, selain huruf ini semuanya adalah hamzatu qata. Qaya am, qaya au dan qaya an. Jadi semua huruf itu hamzatu qata, yang hamzatu wasal adalah hamzah yang masuk pada lam. Hamzah yang masuk pada lam itu hamzatul wasal. Ala qaul sebagian para ulama, wa ala qalili dia adalah hamzatu qata, selain huruf ini dia adalah hamzatu al-qata. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, fi harakati hamzatul wasal, harakatnya hamzatul wasal. Kemarin apa kemarin? Tadi apa tadi? Tempat-tempat hamzatu al-wasal. Sekarang harakat hamzatu, harakat apa? Hamzatu wasal itu bisa dhamma, bisa kasrah dan bisa Nah, soalnya gimana caranya untuk mengetahuinya? Elam ketahuilah anna bahwasanya minha termasuk hamzatul wasal yuharraku bil kasri bil aksar. Kebanyakannya berharokat kasro. Jelas Elvan ya? Anna minha ma yuharraku bil kasri bil aksar. Wabil dhammi kalau dibaca dhamma fi lughatin dhaifah. Luar baifah, tapi banyakkan sebagian hamzatul wasal itu diharokati dengan kasroh, itu kebanyakannya, dan di dhamma itu lughatun baifah. Seperti ismun. Ismun ini apa? Termasuk hamzatu al wasal. Tapi dia kebanyakannya dibaca apa? Ismun. Tapi boleh dibaca dhamma usmun, tapi lughatun baifah. Yang paling banyak dibaca ismun. Waqad asyartu ila dhalika biqouli hamzatu ismin bikasrin aw dha'fin. Hamzatu ismin itu dengan kasrah ismin atau dhammin dhamma tapi dhaifah. Wa minha ma yuharraku bil fathhi khassah, di antaranya hamzatul wasal ada yang diharakati dengan fathah secara khusus. Diharakati dengan fathah secara khusus. Wa ya hamzatu la muta'rif, dia adalah hamzanya la muta'rif. Mana jalan tarif? Al, gak boleh il, gak boleh a, gak boleh il, tapi al. Hamzanya dibaca fathah. Wa minna ma yuharrak bil fathhi, dan diantaranya juga ada yang dibaca dengan fathah tapi lughatun afsah, dan dibaca kasrah lughatun dhaifah. Seperti aimun, aimun itu hamzah, hamzatul wasal, cuma di bini dibaca fathah itu lebih apa? Afsah, dan dibaca kasrah lebih ilmah. Jadi aimun al-musta'mal fil qasam, yang dipakai untuk qasam. Yang dipakai untuk aiman yang mana qasam. Fi qaulihim aimanullahi la af'alanna, demi Allah saya akan mengerjakan seperti ini. Jadi aimun ini baca ai di fathah. Baik, ai dibaca fathah itu lughatun qasiha, dan dia dibaca apa? Imanullah. Aiman ya? Imanullah. Aimun apa aiman? Aiman apa aimun? Aimun. Jadi ai imunullah. Iku lughatun dhaifa. Wa huwa ismun mufradun. Aimun itu ism mufrad. Mustaqqun min al-yumni. Pecahan dari yumni. Jadi yumnun. Baik. Pecahan dari yumnun bisa dibaca aimun. Wa yal birka wa birka. Wa birka wadah. Atau wa birka itu kayak wadah. Sarokan. Wadah. Barokah. Iya. Artinya apa? Barokah. Barokah. Ya itulah. Coba antum mati nih. Yuk, delokom mesti coba. Tut. Komus. Yumnun. Apa tuh ini? Yumnun. Ya, pas tadi aja, ya. Yumnun. Barokah. Yumnun. Apa ini? Ada barokah? Ada barokah. Barokah. Wawal barokah. Wala ism mufradun mustaq min al-yumni wawal barokah. La jam'a yaminin. Aimun bukan jamak dari yamin yang dimana sumpah. Khilafan lil-farra, berbeda dengan farra. Jadi farra mengatakan aimun itu jamak mufradnya apa? Yaminun. Yaminun mufrad jamaknya aimun itu keliru. Yang benar aimun itu adalah mufrad. Ya. Pecahan dari yumnun yang artinya barokah. Waqat asyartu ila hadzal qismi walladzi qablah, dan sungguh aku isyarahkan ini macam dan macam sebelumnya dengan perkataanku bi fathihima ai bi kasri hamzati aimun, ai dengan memfathkan keduanya atau dengan mengkasr hamzah pada contoh aimun. Iki jadi dalam bait ini menerangkan dua macam yang di atas. Wa minha ma yuharraku bidzam faqat, dan di antaranya ada yang diharokati dhamma, hamzahnya itu diharokati dengan dhom lamma faqat. Wa huwa amru sulasi, dia adalah amarnya sulasi. Jadi amarnya sulasi idang dhamma salisuhu dhamman mutaasilah, apabila asalnya ya apabila apabila digabung salisu huruf yang ketiga dhamman di dhamma muta'asilan secara hukum asalnya. Mana sayidnya? Mana huruf tiga? Uktub. Maka di sini pasti apa? Dhamma uktub. Dan ini adalah sulasi kan? Nah. Idang dhamma apabila digabungkan tip salisuhu yang ketiganya dhamman, dhamma mutaasilan yaitu secara aslinya uktul uktub udkhul wa tahtaq dakhala wa dakhala tahta qaulina mutaasilan. Berarti kan, dan maksud juga kata-kata mutaasilan itu dari kata-kata nahu qaulika lil mar'ughzi. Lihat sekarang ughzi. Di sini apa uji? Tuh makan. Jadi kan sini. Mana kuliah nomor tiga? Di kasro. Padahal apa? Harus mut harus asalnya itu dong. Belum makan. Tapi tadi kan apa? Gimana ini caranya? Asalnya adalah zu, uh zu, wi. Bukan itu asal itu. Jadi asal itu uh. Ah, asalnya dong zu. Kenapa ini kasro? Nanti penjelasannya. Maka di sini masuk mutaasilan memang asalnya dia adalah dhamma, imma perubahan enggak ngerti, sepenting asal dia dhamma. Wa dakhala dan masuk tahta qaulina di bawah ucapan kami mutaasilan itu aslinya nahwu qaulika lil mar'a ughzi ya hindu. Jadi ughzi ini masuk dalam kata-kata mutaasil yang asalnya dia adalah dhamma. Lihat li'anna aslahu ughzwi. Ki asli ini dah. Apa yang kata ugh? Ada yang dengan lihat ughzwi. Terus setelah itu bidham mizza wa kasr waw. Ughzwi. Fa uskinatil waw lil istisqal. Aina waw? Setelah itu apa? Ugh. Ini kenapa disukun? Sikol. Asalkan wawu kan? Huruf ilat sebelumnya dhamma. Ini kan berat. Zui. Kaidahnya kan itu kan? Dia huruf ilat kan di perkarokat sebelumnya wawu. Maka dia disukun. Karena sikol. Ilat. Zu. Terusnya. Summa hudifat. Kemudian wawunya dibuang. Maka menjadi apa? Uzu. Baik. Kenapa dibuang? Iku babi nak babi sorok. Bo, kenapa dibuang? Lali aku babi sorok aku dibuangi. Isan. Terus nak? Summa kusirat za. Kemudian setelah itu zanya di? Kenapa? Muna sahabat yaknya munasab cocoknya ya dengan kasur maka dibaca ughzi. Jelas? Eh tadi enggak meneliti ya kan? Enggak meneliti. Wa masaltu qablaha dan ana contohkan sebelumnya dengan ughzu. Nah, saya contohkan di dalam matan awalnya itu ughzu. Ughzu. Baik, li'unabiya untuk saya memberikan peringatan ala annal asla ughzuwi. Nah, di awalnya anak sudah ngasih ughzu. Nah, untuk ngasih peringatan bahwasanya asalnya ughzi itu adalah ughzu. Lu'unabiyah untuk aku beri peringatan ala annal asla bahwasanya asalnya ughzi adalah ughzu. Bizam bidalil wujudihi. Dengan dalil adanya dia idalam tujat ya'ul mukhotobah. Dengan dalil ketika dia tidak ada yang mukhotobahnya dibaca apa? Ughzu, ya kan? Ketika enggak ada yang mukhotobah dibaca apa? Ughzu. Dan asalnya za itu adalah dhamma. Lu kok bisa tidak dhamma asalnya? Iya, karena ketika dia enggak ada yang dibaca apa? Dhamma kan? Maka berarti menunjukkan za-nya ini asalnya di dhamma. Wa kharaja annu nahwu qaulika umsu. Sekarang lihat. Dan keluar dari pembahasan kita adalah imsu. Imsu, lihat ya kan. Makin gak ya? Sudah. Im. Ini imsu. Kenapa kok dibaca imsu? Bazar, mana kurang nomor tiga? Sindidoma kan? Setara kaedah dari siapa om? Umsu. Tapi kenapa ini keluar dari pembahasan kita? Najis. Najis. Wa kharaja dan telah keluar anu darinya nahu qaulika umsu atau imsu. Fa innahu yubtada'u bil kasr. Di awal dengan kasr. Bukan dhamma ya. Padahal apa kuliah nomor 3? Dhamma. Kaidahnya kalau kuliah nomor 3 harus apa? Dhamma kan ini kasro. Lihat. Li'anna aslahu amsiyu. Awali. Imsiyu. Ya. Im. Mana kurikulum sampai tinggal begitu? Sintinya diatakan. Berarti benar kaidahnya kan? Benar kaidahnya, bukan di doma, tapi di kasro, bukan di doma, tapi di kasro. Maka benar kan? Imsiu. Lihat. Bekasri sin wazo milya. Tuh. Basuki natil ya lisiskor. Oh no way. Im. Lihat. Si. Lihat. Setelah itu ya nama diapakan itu? Sukun. Gitu mah. Disukun setelah itu. Baru dia mana? Dibu. Dibuang. Menjadi apa? Im. Si. Sisi bawah. In siu. Terus munasabai. Wau dengan dong. Jadi pi. Im su. Ngono tadi ni. Lihat naas selalu. Karena kita bukan orang Arab tentu ngerti. Baik. Summa. Fasukin hati liyau. Summa udifat kemudian. Lihatnya dibuang. Ya, yang ada di dibuang ini kan. Kalau nanti kok sakinain? Sakinain. Ketemunya dua sukun dibuang maunya. Hah? Ya dibuang. Kan maunya kan sukun. Ya, baru ya kan sukun. Ya, sukun kan sukun lu ke sakinain kan dibuang. Li'anna salah ibn Subhanallah Rasulullah al-Iskot Summa hudifat kemudian dibuang lalu tukar sakinain. Summa bummati shin sinya di sini zuma litajanusi Allah jenis untuk mencocoki nyawa wau. Walitas selamat minal qalbi ya an dan supaya selamat tidak digantinya dengan ya. Perhatikan sini. Kalau ini dibiarkan insu, ya gak iso. Maka jalan keluar di doma. Kenapa di doma? Karena supaya cocok dengan wau. Kalau enggak mau di kalau enggak mau di doma maka harus ya nya wau negatif apa? Dengan ya, karena cocoknya dengan kasro. Maka harus, kalau begitu keadaannya, harus didoma dia. Karena dua selamat, karena mencocoknya wau. Apa yang kedua? Supaya wau ini enggak dikati dengan ya. Walitas selamat minal kolbiyan walihada. Oleh karena ini, masal tubihi fil asal kami contohkan di dalam asal imatan. Lima yukasir. Termasuk umsu itu awali kasro. Dewa itu dicontohkan lima yukasir bi matamsil bidurifnya umsu iki di dalam matan termasuk dicontohkan dengan kata-kata irif. Kenapa ini irif? Kenapa disu kasro? Soalnya wa ini kasro. Adi im umsu imsu termasuk di dalam contoh termasuk dalam deretan irif. Enggak udhruf, tidak idhrib. Untuk menunjukkan bahwasanya sin iki aw aslinya bahwa aslinya adalah kasro. Walihana oleh karimat saltu, aku kasih contoh bi dengannya fil as dalam matan lima yukasir terhadap apa-apa yang dikasro ma'at tamsil dengan memberikan contoh bidhrib. Kenapa li tanbih? Untuk memberikan tanbih ala annahuma min babin id tisama umsu itu satu bab ya. Saya balik li tanbi untuk memberikan tanbi ala anna bahwasanya allahumma umsu idrib adalah babin wa satu bab. Wa innama masaltu bi idhab. Nah lihat ini, setelah itu memberikan contoh idhab. Wa innama masaltu bi idhab daf'an untuk menahat mencegah litawahumi pemahaman man yatawaham pemahamannya orang annahum idza dhammu fi misli uktub wa kasaru fi misli idrib fayambaghi ayyastahu fi misli apa adhab. Untuk memberikan pemahaman bahwasanya ketika yang nomor tiga di doma, hamzah di doma. Dan ketika hamzahnya apa? Yang nomor tiga di kasroh, hamzah di kasroh. Untuk menahan ini, ketika hamzahnya yang nomor tiga di fathah, enggak mengharuskan dibaca ad-had. Kan coba lihat, idrib, ketika yang nomor tiga di kasroh, apa yang pertama? Tiga. Uktul. Ketika yang nomor tiga di doma, bagaimana bacanya? Uktul. Ah. Setelah itu belum kasih contoh, idhab. Supaya tidaklah dipahami orang yang memahaminya keliru, kalau yang nomor tiga di fathah tentunya hamzahnya di fathah itu keliru. Enggak seperti itu. Makanya dah'an untuk menahan litawahum, untuk mencegah litawahumi pemahaman man yatawaham, orang yang memahami annahum, apabila mereka orang-orang Arab idza dhammu, ketika mereka mendoma fi misli uktub wa kasaru fi misli idrib, bayak bagi, maka sepantasnya ayat tahu orang Arab itu membaca fi misli idhab. Jelas ini? Liyakunu, supaya kalau begitu keadaannya, liyakunu supaya mereka itu qad ra'au, telah memperhatikan bi harokatil hamzah, dengan harokat hamzah mujanasata, supaya mencocoki harokat salis, harokat yang nomor tiga. Dan harokat yang nomor tiga dhamma, maka hamzah dhamma. Kalau fathah mengharuskan fathah. Tapi lihat, wa inna malam yaf'alu dhalik. Cuma para ulama enggak memakai seperti itu. Kenapa pada idhab kok enggak dibaca azhar itu, kenapa? Pada secara kaidah para ulama itu ketika melihat huruf yang ketiga, maka mengharuskan huruf yang pertama kan sama. Tapi kenapa pada izzat ini kok enggak? Jawabannya, supaya tidak ada iltibat baina fi'il mudhari. Kenapa fi'il? Kalau ini bahasa azhab, ini fi'il apa ini? Fi'il mudhari kan? Ya kan, Pak? Maka ada iltibat saat fi'il mudhari dan amr, karena ada iltibat mengharuskan jadikan roh. Jelas? Itu selesai. Liyakunu berarti mendaknya mereka itu qatra'u, memperhatikan bi harakatil hamzah, harakat hamzah mujanasata, mencocoki harakatil salis. Wa inna ma lam yaf'alu dzalika. Kenapa mereka enggak mengerjakan seperti ini? Li'alla, supaya tidak ya letak bisa apa? Tersamarkan bil mudhari, dengan mudhari al mabdu yang diawali, yang diawali bil hamzah ketika diwaqaf. Kemudian waqaf. Ad-hab. Ad-hab. Ketika diwaqafkan tentunya kan bagi Allah syukur kan? Nah, ini huruf udhar itu fi'il amr ini. Enggak tahu kan? Lain dengan idhab. Kalau idhab jelas fi'il amr. Ad-hab berarti fi'il apa? Mudhari. Itulah perbedaannya. Wa minna ma yukassir la ghair, di antara mereka ada yang dikasir la ghair, ada yang lain. Wadhalika asal bab, itulah asal. Selain itu semuanya dikasroh, itulah asal bab. Jelas Alifan? Jelas? Baik, alhamdulillah. Selesailah pembahasan kotor nada. Apa namanya? Yang nanti yang belum paham, Alifan, barakallahu fiik. Dibaca ulang ya. Dibaca ulang. Kalau nanti enggak paham, diulangi lagi. Baik. Subhanakallah alhamdik. Sudahlah ilah, terus berkawat ulaiq. Eh, sama-sama.